بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Bacaan kita yang terakhir dari Syarh Thalathatil Usul inda qawlil muallif rahimahullahu ta'ala wa huwa thalathatu maratib wa huwa al-Islam wa agama Islam terbagi menjadi tiga derajat al-maratib derajat kata Syekh Hafizahullah لأننا قلنا إن الدين ثلاث درجات sesungguhnya agama ini ada tiga derajat, tiga tingkatan ba'duha a'la min ba'di sebagian dari tiga tingkatan itu ada yang lebih tinggi dari sebagian yang lainnya yang pertama apa? Al-Islam dan sudah berlalu definisi Islam siapa yang hafal definisi Islam? Pengertian Islam? Nah, apa saya? Baik, Islam bermakna berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala terus dengan mentauhidkannya dan tunduk kepadanya. Nah, al-istislamu lillahi bit-tauhidi wal-inqiyadu lahu bit-ta'ati wal-khulusu minas syirki atau wan bara'atu minas syirki wa ahlihi. Nah, Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya kemudian tunduk kepadanya dengan penuh ketaatan dan berlepas diri dari segala macam bentuk perbuatan syirik dan para pelaku kesyirikan. Nah, kemudian tingkatan yang kedua adalah al-iman. Kemudian yang ketiga adalah al-ihsan. Wa kullu martabatin laha arkan. Tiap-tiap dari tiga tingkatan tadi memiliki rukun masing-masing. Islam lima rukunnya. Saya akan datang penyebutannya. Kemudian iman memiliki enam rukun. Kemudian al-ihsan satu rukun. Anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Itu kesimpulan ataupun ringkasan pelajaran kita pada majelis yang lalu. Kemudian berikutnya Farkanul Islam qala Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala Farkanul Islam khamsatun maka rukun-rukun keislaman itu ada lima. Yang pertama syahadatu an la ilaha illallah atau syahadatu anna atau alla ilaha illallah di sini anna di sini bahir yang benar syahadatu alla ilaha illallah bersyahadat yaitu bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah wa anna Muhammadar Rasulullah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah itu yang pertama kemudian yang kedua wa iqamus shalah menegakkan salat yaitu melaksanakan salat salat lima waktu salat fardu kemudian yang ketiga wa itauz zakat adalah menunaikan zakat kemudian yang keempat wa shaumu ramadan berpuasa pada bulan ramadan kemudian yang kelima wa hajju baitillahil haram melakukan ibadah haji ke baitullah yaitu ke Ka'bah yang ada di Masjidil Haram. Qala asy-syarih hafizahullah la yaqumul islamu illa ala hadhihi al-arkam. Islam tidak akan berdiri tegak kecuali dibangun ditegakkan di atas rukun-rukun ini. Fa idza fuqida apabila hilang rukunnya fa innal islam la yastaqim maka sesungguhnya Islam ini tidak akan tegak. wa baqiyatu ta'ati mukammilatu li hadhihi al-arkan, dan ketaatan-ketaatan yang tersisa yang selain dari lima ini, mukammilatu li hadhihi al-arkan, merupakan penyempurna terhadap rukun-rukun ini. Jadi apa yang tidak disebutkan bentuk-bentuk ibadah lainnya yang tidak disebutkan dalam sebagai rukun Islam, kata beliau, mukammilatun li hadhil arkan, merupakan penyempurna-penyempurna terhadap rukun-rukun ini. Kullu ta'ati wa af'alil khairi kulluha mukammilatun li hadhil arkan, segala bentuk ketaatan, segala bentuk kebaikan, seluruhnya adalah penyempurna terhadap rukun-rukun ini. Walihada sa'ala Jibril alaihi salam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihadrati as-sahabah. Olehnya itu malaikat Jibril alaihi salam bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihadrati as-sahabah, yang dihadiri oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau mengatakan, akhbirni 'anil Islam, wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Qala, maka Nabi alaihi salatu wasallam menjawab, al-islamu an tashhada an la ilaha illallah, Islam itu adalah engkau mempersaksikan, bersyahadat dengan lisan, kemudian meyakini dengan anggota tubuh, kemudian membuktikan dengan pengamalan bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimas salata, kemudian engkau laksanakan salat. Wa tu'tiyaz zakata, engkau tunaikan zakat. Wa tasuma Ramadan, engkau berpuasa pada bulan Ramadan. Wa tahujjal baita, dan engkau melakukan ibadah haji ke Ka'bah. In istata'ta ilaihi sabila, jika engkau melakukan atau jika engkau mampu melakukan perjalanan ke sana, mampu dari sisi WNH ya, juga mampu dari sisi fisik ya. Oleh karena itu ya, seorang sahabi bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, inna abi syaihun kabir, sesungguhnya bapak saya sudah sangat tua ya, la yastati'u 'ala dhan, dia tidak mampu lagi di atas kendaraan duduk. Nah, karena kadang orang tidak mampu melakukan perjalanan jauh, tidak mampu lagi duduk. Nah, maka Nabi SAW mengatakan, hujja an abika wa atamir, hajikan bapakmu dan umrahkan. Nah, karena itu siapa yang mampu untuk segera, dan jangan dia tunda-tunda, karena ya boleh jadi ya, seperti apa yang telah lalu, ada orang punya uang tapi ada kendala. Nah, ada halangan. Qala fa fassara al-Islam bi annahu hadhihi al-arkanul khamsah. Maka Nabi alaihi salatu wassalam menafsirkan, memaknai Islam, menafsirkan Islam dengan menyebutkan lima rukun-rukun ini. Nah, lakinna hadis bin Umar radhiyallahu anhu, akan tetapi hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bayyana anna hadhihi al-khamsa hiya mabani al-Islam. Dalam hadisnya Abdullah bin Umar menjelaskan bahwasanya lima rukun-rukun ini adalah merupakan mabani al-Islam, bangunan Islam. Faqala, maka Nabi bersabda, buniyal Islamu ala khamsin, Islam itu dibangun di atas lima perkara, lima rukun, lima pondasi. Nah, kemudian beliau menyebutkan rukun Islam yang lima itu. Ay anna hadhihi al-khamsa laysat hiya al-islamu kulluhu, bahwasanya lima perkara ini bukan Islam itu seluruhnya, bahwasanya Islam itu sebatas kepada lima perkara ini saja. Lakinnaha arkan wa mabanihi allati yaqumu 'alaiha, akan tapi apa yang disebutkan dalam hadis ini yang menunjukkan lima perkara adalah rukun-rukunnya, wa mabanihi, dan juga bangunan-bangunannya allati yaqumu 'alaiha, yang dengannya dia berdiri tegak di atasnya. Wa baqiyatul masyru'ati, adapun yang sisa dari perkara-perkara yang disyariatkan yang tidak disebutkan dalam rukun-rukun tadi, mukammilatun wa muthammimatun li hadzal arkan, merupakan penyempurna. Mukammilat wa muthammimat, penyempurna li hadzal arkan, terhadap rukun-rukun ini. Nah, pada dalilus syahadah, dalil tentang syahadat, Allah berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist, la ilaha illa huwa al azizul hakim. Allah mempersaksikan tentang keesaannya bahwasanya dialah yang berhak disembah, bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya dia, Allah. Wal malaikatu, demikian pula para malaikat ikut mempersaksikan apa yang Allah persaksikan. Wa ulul ilmi qaiman bil qisti, demikian pula para pemilik ilmu, para ulama yang tegak melaksanakan keadilan. La ilaha illa huwal azizul hakim, bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya dia, Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi dikatakan bahwa seagung-agung dan semulia-mulia persaksian adalah persaksian atas keesaan Allah Azza wa Jal. Oleh karena itu, yang mempersaksikan dalam persaksian yang agung ini bukan sembarangan. Yang pertama Allah sendiri yang mempersaksikan. Menunjukkan apa? Wa ila semulia-mulia persaksian. Ya. Persaksian akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang mempersaksikan yang kedua adalah para malaikat-malaikat Allah, wal malaikatuh. Nah, kemudian yang ketiga siapa? Wa ulul ilmi, para pemilik ilmu. Yang paling terdepan adalah para anbiya, para rasul, kemudian para ulama. Nah, dan ini menunjukkan tentang keutamaan ilmu, kemuliaan para ulama, bahwasanya Allah menjadikan mereka sebagai saksi akan keesaan Allah Azza wa Jal terhadap suatu persaksian yang paling mulia dan paling teragung. Sehingga Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan ayat ini sebagai dalil keutamaan ilmu dan keutamaan para pemilik ilmu. Kemudian Asy-Syaikh hafizahullah menjelaskan qauluhu ta'ala syahida, ay syahida Allahu, ay hakama wa qadha wa a'lama wa bayyana wa alzama, ay hakama, wa Allah telah menetapkan hukum, wa qadha, dan telah menetapkannya, wa a'lama, dan memberitahukan, wa bayyana, menjelaskan, wa alzama, dan mengharuskan. Fasyahadatu minallah taduru ala hadhihi al-ma'ani al-khamsah, maka persaksian dari Allah, syahadat dari Allah itu persaksian dari Allah, kata beliau, berputar pada lima makna. Yang pertama al-hukm, wal-qadha, wal-i'lan, wal-bayan, wal-ilzam. Jadi kalau Allah mempersaksikan terhadap sesuatu, berarti apa? Allah menetapkan satu hukum. Wa-qadha, qadha itu apa? Penetapan juga. Nah, wal-i'lan, pemberitahuan, wal-bayan, penjelasan, wal-ilzam, ilzam, pengharusan. Nah, pemakna syahida ay qadha subhanahu wa a'lama wa akhbara wa alzama ibadahu bidzalik, wa Allah menetapkan dan memberitahukan dan mengabarkan dan mengilzami, mengharuskan hamba-hambanya terhadap perkara itu. Annahu la ilaha illahu, bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak untuk diibadahi kecuali hanya dia. La ilaha la nafiyatun tanfi jami'a ma ubida min dunillah. La ilaha, ini la nafiyah namanya, menafikan, meniadakan segala apa-apa yang disembah selain dari Allah. Qul illahu muthbitul ibadah lillahi wahdah, penetapan yang menetapkan bahwasanya hanya Allah lah yang berhak disembah semata. Wa ma'na annahu la ilaha illahu, dan makna annahu la ilaha illahu ay la ma'budu bihaqqin illallah subhanahu wa ta'ala, wa tidak ada yang disembah ataupun tidak ada yang berhak untuk disembah dengan secara benar kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu hendaknya kita terbiasa memaknai la ilaha illallah dengan tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Jangan terbiasa dengan terjemahan-terjemahan umum, tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah. Artinya maknanya bahwa segala Tuhan yang dipertahankan oleh orang itu adalah Allah. Ini tidak benar. Karena betapa banyak orang yang ataupun betapa banyak sesembahan yang dianggap itu adalah sebagai Tuhan, itu bukan Allah. Nah, jadilah tiada Tuhan selain Allah ini mengarah kepada makna apa? La ma'budu illallah, tidak ada yang disembah kecuali Allah. Artinya segala yang disembah itu adalah Allah, dan ini batil maknanya. Dan karena itu kata para ulama harus didatangkan hak. La ma'budu haqqun atau bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Nah. Amma man 'abada ghairallah, adapun orang yang menyembah selain dari Allah, fa inna ibadatahu batilatun, maka sesungguhnya ibadah yang dia lakukan adalah ibadah yang batilah. Ibadah yang batil, ibadah yang tidak sah. Nah, karena dia menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Dia memberikan sesuatu yang dia tidak punya hak. Oleh karena itu Allah menamai perbuatan syirik sebagai bentuk zulm. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang sangatlah besar. Dan zul adalah wad'u syai bi ghairi mawdi'ihi, yang namanya apa? Yang namanya kezaliman itu, zulm itu, penggunaan asal katanya apa? Menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Artinya jika orang mempersembahkan suatu ibadahnya selain kepada Allah, berarti dia telah memberikan ibadah itu kepada yang bukan yang berhak. Makanya syirik dinamakan bentuk kezaliman. Nah, karena dia telah menempatkan dan memberikan ibadahnya kepada yang bukan haknya. Karena yang berhak hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi amma man 'abada ghairallah fa inna ibadatahu batilatun. Adapun orang yang menyembah selain dari Allah, maka sesungguhnya ibadahnya adalah ibadah yang batilah. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, dzalika bi anna Allah huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi huwal batilu wa anna Allah huwal 'aliyyul kabir. Dan yang demikian itu sesungguhnya dialah Allah yang maha hak, dan sesungguhnya apa yang mereka seru, mereka sembah selain dari Allah, huwal batil adalah batil, wa anna Allah huwal 'aliyyul kabir, dan sesungguhnya dialah Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Nam syahida li nafsi subhanahu wa ta'ala bil wahdaniyah, Allah mempersaksikan kepada dirinya sendiri akan keesaannya bahwa dialah yang berhak untuk disembah semata. Wa huwa asdaqul qailin, dialah Allah yang sejujur-jujur pengucap, dialah Allah yang paling jujur dalam berbicara. Wa syahadatu subhanahu wa ta'ala asdaqus syahadat asyhadat, dan persaksian Allah subhanahu wa ta'ala adalah sejujur-jujur persaksian. Lianna sadiratun an hakim, karena persaksian itu datangnya dari yang maha hakim, yang maha bijaksana. Khabir, alim, yang maha mengetahui. Ya'lamu kulla syai', yang mengetahui segala sesuatu. Fahiyya syahadatun sadiqatun, berarti itu adalah apa? Persaksian yang paling jujur. Persaksian yang paling jujur adalah apa yang Allah persaksikan. Kenapa? Karena dialah Allah yang paling jujur ucapannya, paling benar ucapannya, paling mengilmui segala sesuatu, sehingga segala yang Allah persaksikan, termasuk persaksiannya terhadap dirinya bahwa dialah yang berhak untuk disembah, nah bukan yang lain, maka itulah sejujur-jujur persaksian. Nah, Wa qawluhu wal malaikatu, paham maksudnya ya? Jadi kenapa dikatakan bahwa persaksian ini adalah persaksian yang paling jujur? Karena persaksian datangnya dari Allah. Karena Allah Maha jujur. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang paling jujur ucapannya, paling benar. Ya. Maka kalau Allah mempersaksikan terhadap sesuatu, berarti itulah persaksian yang paling jujur, yang paling benar. Nah. Wa qawluhu wal malaikatu. Kemudian dalam ayat disebutkan wal malaika, demikian pula para malaikat. Syahidu, mereka juga mempersaksikan annahu la ilaha illahu, bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Dia, Allah Azza wa Jalla. Wa huwa wa hum alamun, dan mereka itu adalah alam, mereka adalah makhluk. Malaikat adalah salah satu makhluk. Khalaqahumullahu li'ibadati, Allah menciptakan mereka hanya untuk beribadah. Malaikatun kiramun, mereka adalah para malaikat yang mulia. Ibadun mukramun, hamba-hamba yang dimuliakan. Khalaqahumullahu li'ibadati, Allah menciptakan mereka hanya untuk ibadah kepada Allah. Yusabbihuna al-laila wan-nahar la yaftarun, la yaftarun, mereka para malaikat kerjanya hanya bertasbih, memuji Allah di waktu malam dan siang, yang mereka tidak pernah merasa jenuh dan capek. Wa aidan khalaqakumullahu litanfidhi awamiri fil kaun, juga Allah menciptakan mereka yang ada di antara malaikat yang Allah ciptakan untuk melaksanakan perintah-perintahnya fil kaun, di alam ini. Wakkala ilaihim tanfidha ma ya'muru bihi subhanahu wa ta'ala, Allah mewakilkan kepada mereka untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan terhadap mereka. Min umuril kaun, dari urusan alam ini. Fakullu malakin minhum muwakkal bi'amalin, tiap-tiap dari malaikat, ya, tiap-tiap malaikat mereka memiliki tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Muwakkal bi'amal, mereka diwakilkan untuk melakukan suatu pekerjaan. Wa syahadatuhum syahadatu sidqin, dan persaksian para malaikat adalah tentunya juga persaksian yang benar, yang jujur. Kenapa? Li'annahum ahlu ilmin, karena mereka adalah ahlu ilmin. Para malaikat juga para pemilik ilmu, mereka memiliki keilmuan. Naam. Wa ibadatin, mereka adalah ahli ibadah. Wa ma'rifatun billahi azza wa jal, dan mereka juga memiliki pengetahuan terhadap Allah azza wa jal. Wa hum min afdalil khalqi ala al-khilaf, ya, dan mereka adalah si afdal-afdal makhluk ala al-khilaf. Ini ala al-khilaf, ini ada perselisihan mana yang afdal, ya, para malaikat dengan salihul bashar. Jadi jangan dikatakan mana yang afdal, malaikat atau manusia. Tidak. Yang kita katakan mana yang lebih, yang terjadi perselisihan, mana yang lebih afdal, malaikat atau orang-orang yang saleh. Masih dalamnya para anbiya dan rasul, mana yang lebih afdal. Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Naam. Baik. Dan mereka mengatakan malaikat yang lebih afdal secara mutlak. Di antara mereka mengatakan orang-orang yang soleh dari kalangan para nabi dan rasul, mereka lebih afdal daripada malaikat. Al-Mu'min boleh mengisyaratkan bahwa ada perselisihan di sini tentang pandangan ulama, adalah khilaf. Nah, jadi boleh mengatakan bahwa mereka adalah makhluk Allah yang paling mulia, adalah khilaf. Jadi ada khilaf di situ. Hal salihul bashar afdalu minal malaika, boleh sebutkan, apakah salihul bashar, orang-orang yang salih dari kalangan manusia, lebih afdal dari para malaikat, awil malaika afdal min salihil bashar, ataukah para malaikat lebih afdal dari orang-orang yang salih, ala khilafin. Di sini ada khilaf di kalangan para ulama, dan beliau tidak menyebutkan panjang lebar karena memang bukan tempatnya untuk dibahas, ya, di kitab-kitab yang lain. Nah, yang beliau ingin sampaikan di sini bahwasanya para malaikat apa? Ikut mempersaksikan keesaan Allah Azza wa Jalla. Kemudian di sini beliau Allah Azza wa Jalla menempatkan para malaikat pada apa? Urutan yang kedua setelah Allah Azza wa Jalla. Naam, baru apa? Para rasul atau para apa? Pemilik ilmu. Nah, karena itu sebagian ulama menjadikan hadis ini ataupun ayat ini bahwa malaikat yang lebih afdal, buktinya setelah persaksian Allah yang disebutkan siapa? Malaikat. Baru apa? para pemilik ilmu, para ulama maksudnya, yang terdepan dari para ulama itu para nabi dan rasul. Nah, bersama dengan itu malaikat disebut baru para pemilik ilmu, sehingga ada yang lebih menjagokan, artinya mengkedepankan para malaikat daripada salihul bashar, orang-orang yang saleh dari kalangan manusia. Wa qawluhu wa ulul ilmi. Nah, kemudian dalam ayat disebutkan wa ulul ilmi, dan juga mereka para pemilik ilmu, para pemilik ilmu dari kalangan manusia, yang paling terdepan dari mereka siapa? Para nabi dan rasul. Naam. Boleh mengatakan para syarih hafizullah simfani, di sini ada dua jenis, al malaikatu wassimfu thani, kemudian golongan yang kedua ulul ilmi minal bashar, para pemilik ilmu dari kalangan manusia. Wa ulul ilmi, dan para pemilik ilmu itu la yashhaduna illa bima huwa haqqun, mereka tidak mempersaksikan kecuali yang benar. Bihilafil jahal, berbeda dengan orang-orang yang jahil dan tidak memiliki ilmu. La'atibara bisyahadatihim, maka tidak, persaksian mereka tidak dianggap. Persaksian orang jahil tidak dianggap. Wa kullu alimin min khalqillah, tayyib, wa kullu alimin min khalqillah yashhadu lillahi bil wahdaniyah, maka seluruh orang-orang ataupun makhluk yang memiliki ilmu, wa kullu alimin min khalqillah, setiap alimnya dari kalangan para makhluk, yashhadu lillahi bil wahdaniyah, mereka mempersaksikan untuk Allah keesaannya. Wa annahu la ilaha illa huwa, saya tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya dia Allah. Wa hadha fi tashrifu li ahli al-ilmi, kata Syekh Hafizahullah, dan ini menunjukkan pemuliaan terhadap para pemilik ilmu. Haitsu inna Allah qarana shahadatahum ma'a shahadati subhanahu wa ta'ala wa shahadati malaikatihi, di mana Allah menggandengkan penyebutan persaksiannya mereka para pemilik ilmu itu dengan persaksiannya Allah dan juga persaksiannya para malaikat. Ya, i'tabara shahadat ahli al-ilmi min al-khalqi, Allah menjadikan i'tibar, Allah menjadikan patokan persaksiannya para makhluk, tapi dari kalangan siapa? Pemilik ilmu, pemilik ilmu. Naam. Wadalla ala fadlihim wa syarafihim wa makanatihim, dan ini menunjukkan keutamaan mereka, kemuliaan mereka, dan kedudukan mereka yang mulia, para pemilik ilmu. Ala a'zami mashhurin, terhadap suatu persaksian yang paling agung. Wa huwa at-tauhid, yaitu apa? Ketauhidan, ketauhidan Allah Azza wa Jalla. Ya, persaksian yang paling agung, paling mulia secara mutlak adalah persaksian akan keesaan Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, yang menjadi saksi terhadap persaksian yang paling agung ini bukan sembarangan. Yang pertama siapa? Allah sendiri. Kemudian siapa lagi? Para malaikatnya. Kemudian yang ketiga, para pemilik ilmu. Oleh karena itu, siapa yang mau masuk dalam golongan ini bersungguh-sungguh ke dalam mempelajari ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Naam. Wal muradu bi ulil ilmi ahlul ilmi syar'i. Yang dimaksud dengan pemilik ilmu di sini ahlul ilmi syar'i, pemilik ilmu agama. Ya, pemilik ilmu agama, ilmu Al-Qur'an, ilmu sunnah, ya, ilmu hadis, ataupun ilmu-ilmu yang berkaitan dengannya dari ilmu alat ini. Nah, yang dengannya bisa kita memahami Al-Quran dan Sunnah. Karena kita butuh apa? Ilmu. Ilmu alat. Di mana bisa kita paham maknanya? Bisa baca. Kalau tidak pernah belajar nahwu. Di mana kita mengetahui ini sahih atau tidak? Kalau tidak pernah belajar ilmu mustalahul hadis. Di mana kita bisa memahami kaidah-kaidahnya para ulama? Kalau tidak pernah mempelajari ilmu usul. Ilmu usul fikih ataupun yang lainnya. Naam. Jadi wal muradu bi ulil ilmi ahlul ilmi asy-syar'i, yang dimaksud dengan pemilik ilmu adalah maksudnya orang-orang yang memiliki ilmu syariat, itu maksudnya ilmu agama. La kama yaqulu ba'dun nas, tidak seperti diucapkan dikatakan oleh sebagian orang, inna ahlal ilmi al muradu bihim ahlus as-sina'ati was-zira'ah, Ya, sesungguhnya yang dimaksud dengan ilmu kata mereka adalah yang memiliki pengetahuan tentang ilmu sina'ah. Ilmu tentang apa? Sina'ah, tentang ilmu teknologi, ya, bahasa kita. Sina'ah itu membuat sesuatu. Ilmu teknologi. Wazira'ah, ataupun ilmu yang berkaitan tentang pertanian. Faha'ula ila yuqalu lahum ahlul ilmi. Ala wajhul itlaq, mereka ini yang memiliki keahlian dalam bidang teknologi ataupun memiliki keahlian dalam bidang pertanian, tidak, mereka tidak dikatakan sebagai pemilik ilmu secara mutlak. Ya. Lianna ilmuhu mahdudun muqayyad. Karena ilmu mereka terbatas dan terkait. Ya, terkait, disebutkan ilmu. Ilmu apa? Oh, ilmu pertanian. Ilmu apa? Ilmu kedokteran. Tapi kalau dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam sunnah, para pemilik ilmu itu disebutkan ulama, pemilik ilmu. Maka ketika dikatakan ulama, maksudnya apa? Terarah ke benak kita, pikiran kita, kemana? Maksudnya mereka para pemilik ilmu agama. Nah, jadi ketika disebutkan ilmu secara mutlak, ilmu Al-Quran, ilmu sunnah. Tidak dikatakan ilmu itu ilmu yang lain selainnya kecuali dengan digandengkan. Ilmu apa? Ilmu tibbi, ilmu kedokteran. Ilmu apa? Ilmu handasah, ilmu mekanik. Ya, ilmu apa? Zira'ah, ilmu pertanian. Nah, jadi kata beliau, beliau kan wahada alimun bil hisab. Ini alim. Dia ini seorang alim, ahli. Tapi apa? Bil hisab. Oh, alim dalam ilmu matematika, ilmu hitung-hitungan. Alim, alimun, hadha alim, hadha alim. Alim apa? Oh, bil handasa. Oh, ilmu mekanik, ilmu perbengkelan. Ya, perbengkelan. Ini hal yang terkait dengannya. Tapi kalau dikatakan hadha alim, kemudian berhenti, maka pikirannya apa? Ke ilmu agama. Oh, alim tentang agama. Tapi kalau ada yang alim tentang sebagian ilmu dari ilmu dunia, tidak berhenti di situ, ini alim, kemudian berhenti. Tapi orang akan tanda tanya, ilmu apa yang dia apa? Ahli di bidangnya. Oh, ilmu handasa. Oh, ilmu mekanik. Nah, ilmu apa? Oh, ilmu pertambangan. Ilmu apa? Digantikan. Tapi kalau ilmu agama, cukup orang katakan dia seorang alim. Ya, hadha alim fulan. Artinya alim dalam masalah bidang agama. Naam. Tayy alim bil handas, alim bit tibbi. Wala yuqalu lahum ahlul ilmi mutlaqa. Mereka tidak dikatakan ahlul ilmi secara mutlak. Mereka tidak dikatakan sebagai ulama secara mutlak. Tapi ulama dalam bidang apa? Kalau dari perkara dunia, harus digandengkan anunya. Keahliannya masing-masing dengan keahliannya. Nah, lianna hadza la yutlaqu illa ala ahli ilmi syar'i, karena yang namanya alim, ya, ulama tidak disebutkan secara mutlak kecuali mereka para pemilik ilmu syar'i. Wa aidan aktsaru haula ahli ilmi dunyawi. Kemudian kebanyakan mereka ini katakan ilmu alim bil hisab, alim bil handasa, ini kebanyakannya dari ilmu dunia. Wa fihim malahidatun yaziduhum ilmuhum ghaliban. Bahkan kalau dikatakan dia ahli dalam bidang teknologi, dia alim dalam bidang mekanik, alim dalam bidang tib kedokteran, kata beliau, di tengah-tengah mereka ada dari kalangan orang-orang kafir. Iya. Naam. Kalau dikatakan alim, ulama, tidak ada itu orang kafir. Disebutkan secara mutlak. Iya enggak? Tidak ada. Jika dikatakan hadza alim minal ulama, dia seorang alim dari kalangan para ulama, dipastikan bahwa dia seorang muslim. Jika dikatakan ini profesor, doktor, alim bil handasa, alim bil tibbi, alim, nah, baru kita dengar namanya aja ya, orang kafir ini. Ya. Nah, jika dikatakan al alim minal ulama, pikirannya orang pasti dia seorang muslim. Nah, tapi kalau orang yang alim hanya punya ilmu tentang sebagian perkara ilmu dunia tadi, kata beliau, wa fihim malahida, ada orang-orang malahida, orang-orang ateis, ya, yaziduhum ilmuhum ghaliban, bahkan kadang kalanya kebanyakan dari mereka ilmu mereka hebat dalam bidang itu, diakui. Ya. Jangan tertipu. Ya, umpama Cina, kok Cina maju. Sampai dibuatkan hadis dhaif, utlubul ilma walau bisin. Ya, tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Nah, menunjukkan bahwa memang sejak dahulu apa? Ya, ilmu dunianya orang Cina itu maju sejak dulu. Ini hadis dibuat ini sudah lama ini dibuat hadis palsu seperti itu, Pak. Nah. Jadi kata beliau, "Wafihim malahidah," di tengah-tengah mereka ada orang-orang malahidah, orang ateis. Ilmuhum ghaliban, kebanyakan ilmu mereka ya, mala apa? Malahidah. Yaziduhum ilmuhum ghaliban jahlan billah. Kebanyakan mereka ini jahil terhadap Allah Azza wa Jalla. Naam. Baik. Dibutuhkan. Ya. Tetapi jangan sampai kaum muslimin menghabiskan waktunya untuk menuntut ilmu seperti itu, kemudian dia mengorbankan perkara agamanya. Alhamdulillah, ada mewakili kita ya, membuat alat-alat itu, alhamdulillah bisa dibeli. Tapi kalau ini ilmu agama, tidak bisa dibeli, Pak. Tidak bisa dibeli. Nah, kalau mereka membuat sesuatu, alat-alat canggih, alat-alat kedokteran, pesawat, ya, nah, apalagi alat-alat tempur yang canggih lainnya, bisa dibeli dengan kekayaannya kaum muslimin insyaallah. Tapi surga, al-jannah, apa bisa dibeli? Tidak bisa dibeli. Naam. Jadi disayangkan kaum muslimin menghabiskan uangnya, kuliah, anak-anaknya ke sebagian tempat, kirim. Tapi agama rusak, wal-iyadu billah. Naam. Qala wa ghururan jahlan billahi azza wa jal, kejahilan mereka terhadap Allah, sama mereka jahil terhadap Allah azza wa jal. Wa ghururan wa ilhadan, mereka tertipu dengan diri mereka, merasa mereka yang paling hebat karena dia yang paling ya bisa membuat suatu alat canggih. Dan betapa banyak alat-alat canggih mereka setelah itu tidak mampu berbuat apa-apa ketika Allah sudah menetapkan bahwa sudah waktunya mogok, enggak pakai lagi, enggak laku. Naam. Wa ilhadan kama tusyahiduna an fil umamil kafir. Sebenarnya kalian bisa saksikan pada umat-umat orang-orang kafir. Bukunya dilihat canggih, setelah itu beberapa tahun enggak laku lagi. Ya. Naam. Dulu masyaallah, apa kato-kato. Ya. Oh, masyaallah canggih betul. Siemens, apa yang semisal dengannya, Nokia yang ya sudah itu muncul kamera, sudah muncul itu Android dan sebagainya, muncul enggak tahu apa lagi yang akan muncul nanti yang semakin merusak ya, semakin canggih ya, semakin ini alat-alat yang semakin canggih ini semakin banyak maksiatnya juga. Nah, jadi jangan tertipu ya. Karena apa-apa yang canggih itu, alhamdulillah kaum muslim bisa membelinya. Tapi perkara al-jannah, ilmu agama ini tidak bisa dibeli. Naam. Innahum muqaddim mutaqaddimuna fis sina'ati wa fis zira'. Jadi kata beliau, mereka maju dalam bidang teknologi. Mereka maju dari sisi pertanian. Lakinnahum kuffar, akan tapi mereka orang kafir. Fa kaifa yuqalu innahum ahlul ilmi? Bagaimana mungkin mau dikatakan sebagai para pemilik ilmu secara mutlak? Alladzina zakarahumullahu fi qawli, yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, wa ulul ilmi, hadza ghairu ma'qul abadan, ini tidak masuk akal. Artinya para orang-orang memiliki keahlian tadi, dia tidak masuk dalam kategori yang ikut mempersaksikan apa keesaan Allah. Kenapa? Karena ada di antara mereka orang-orang yang kafir, bahkan mulhid, orang-orang ateis. Wakadzalika qawluhu inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama, demikian pula Allah mengatakan sesungguhnya hanyalah yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya mereka para ulama. Para ulama tentu ulama syar'i, ya, yang memiliki ilmu agama, bukan ulama, maksudnya orang yang punya pengetahuan tentang ilmu teknologi ataupun yang lainnya dari perkara dunia ini. Naam. Al-muradu ulama usyari, yang dimaksudkan adalah ulama usyari. Alladzina ya'rifuna Allah haqqa ma'rifat, yang mereka mengenali Allah dengan sebenar-benar pengetahuan. Wa ya'buduna haqqa ibadati. Wa yakhshawna, yang mereka beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah dengan sebenar-benar pengibadahan, penghambaan. Dan mereka takut kepadanya. Amma haula, adapun mereka ini yang dikatakan ahli dalam sebagian bidang dari perkara dunia, fa'adlabuhum la yakhshawna Allah azza wa jal, kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang tidak takut kepada Allah azza wa jal. Bal yakfuruna billahi wa yajhaduna, bahkan mereka kufur terhadap Allah dan mengingkarinya. Wa yad'una anna al-'alam laysa lahu rabbun, bahkan ada di antara mereka mengaku bahwa alam ini tidak ada rabbnya. Naam. Dari namanya Tuhan, orang ateis. Wa innama at-tabi'atu hiya allati tujiduhu wa tatasarrafu fihi, mereka mengatakan bahwa tabiatnya, artinya manusia, alam ini berjalan begitu saja, tabiatnya seperti itu. Ya, bukan Allah azza wa jalla yang mengaturnya. Salatu wassalam. Naam, kama huwa inda syuyu'in, sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang ateis, syuyu'in, orang-orang komunis. Innam yungkiruna Rabb subhanahu wa ta'ala, mereka mengingkari adanya Rabb, adanya Tuhan. Naam, ma'anna indahum ilman dunyawiyya, padahal mereka punya ilmu duniawi. Kaifa naqulu inna ha'ula hum ahlul ilmi, bagaimana mau dikatakan bahwa mereka para ahlul ilmi yang Allah persaksikan dalam ayat tadi. Hadza ghalatun, ini termasuk kekeliruan. Fal ilmu la yutlaqu illa ala ahli, maka ilmu tidak disebutkan secara mutlak kecuali kepada ahlinya. Wa huwa laqabun syarifun, adalah suatu gelaran yang mulia. La yutlaqu ala al malahida, tidak diberikan gelaran ini bahwa dia ulama, ya, kepada orang-orang malahida, orang-orang ateis, wal kuffar, orang kafir. Wa yuqalu haula ahlul ilmi, kemudian mereka dikatakan ahlul ilmi. Fal malaikatu, maka para malaikat, wa ulul ilmi, dan para pemilik ilmu, itu ilmu syar'i, syahidu lillahi bil wahdaniyah, mereka itu mempersaksikan keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Idzan la ibrata biqauli ghairihim minal malahida, sehingga tidak dijadikan patokan selain dari ucapan mereka dari kalangan para ulama tadi, selain dari mereka siapa? Minal malahidati wal musyrikin wassabbaina alladhina yakfuruna bil azza wa jal, dari kalangan orang-orang ateis, kaum musyrikin ataupun orang yang tidak punya agama, yang mereka itu kafir terhadap Allah azza wa jal. Haula ila ibrata bihim wala biqaulihim, mereka ini tidak dijadikan patokan dan tidak dijadikan sandaran ucapan mereka. Li'annahu mukhalifun li syahadatillahi, karena mereka menyisihi persaksian Allah azza wa jal, wa syahadati malaikatihi, menyelisih persaksiannya para malaikat-malaikatnya, wa syahadati ulul ilmi min khalqi, dan juga persaksiannya para pemilik ilmu dari makhluk Allah azza wa jal. Wa qawlu qa'iman bil qisti ay mansubun ala al hal, qa'iman bil qisti, qa'iman, kata beliau ini hal, mansub ala al hal, ya, min syahida ay halatu qawni qa'iman subhanahu wa ta'ala, wal qistu al adl, al adl, al qistu keadilan. Ya anna Allah subhanahu wa ta'ala qaimun bil adli, bahasanya Allah berdiri tegak melaksanakan keadilan di kulli syai', pada segala sesuatu. Wal adlu diddul jawr, adil, al adl kebalikannya zawr, jawr, kezaliman. Wa huwa subhanahu wa ta'ala hakamun adl, Allah adalah, ya, hakamun adl, ya, apa yang memberi ketetapan hukum yang adil. La yasduru anhu illa al adl, tidak akan muncul darinya kecuali keadilan semata. Fi kulli syai', pada segala sesuatunya. Wa qawlu la ilaha illahu ta'kidun lil jumlatil ula, la ilaha illahu adalah merupakan penguat dari kalimat yang pertama. Wa qawlu al-azizul hakim ay ismani lillah, al-aziz al-hakim, dua nama bagi Allah azza wa jal. Yatadhammanani sifatain, mengandung dalamnya dua sifat. Min sifatihi, dari sifat-sifatnya, wahuma al-izzah, sifat keperkasaan, wal hikmah, dan apa, sifat keperkasaan al-izzah, wa sifat al-hikmah, dan juga sifat hikmah. Jadi Allah disifati bahwa dia maha perkasa, dan disifati bahwa dia maha bijaksana. Naam. Wallahu a'lam. umrah. Kemudian pelajaran kita berikutnya, kemarin yang terakhir kita baca al-istinja, dan kalau bahasa kita istinja artinya apa? Cebok, ya. Dan beliau menyebutkan bahwasanya istinja ini dari kalimat ungkapannya orang Arab yang bermakna najautus syajarata ay qata'tuha. Jadi istinja dari kalimat najautu isyajarah. Apa artinya najautu? Saya mau memutuskan, mau menebang satu pohon, ay qata'tuha. Nah, kenapa istinja dikatakan istinja? Karena maknanya mengandung dalamnya bahwa seseorang memutuskan dan menghilangkan kotoran darinya. Itu bahasa kita cebok. Naam. Wa fil istilah izalatu ma kharaja minas sabilain. Itu menghilangkan apa yang keluar dari dua jalan, al-qubul wa dubur. Baik depan ataupun belakang. Bima'in, baik dengan air, au hajarin ataupun dengan batu, au waraqin ataupun dengan warak, kertas ataupun yang semisal dengannya seperti tisu, ya. Kemudian beliau menyebutkan juga kemarin beberapa istilah dalam pembahasan istinja ini, kadang-kalanya para ulama mengungkapkannya dengan istijmar, karena biasanya dengan menggunakan batu. Nah, jimar batu-batu kecil. Kadang bermakna istitabah. Kenapa istitabah? Artinya thayyib, bagus, karena membaguskan. Ya, dengan cebok akan membagus dan mengharumkan apa? Seseorang, biar kalau dia belum cebok. Naam. Baik. Kemudian boleh menyebutkan hukumnya wajib. Inda jumhur, dan ada yang menyelisihi. Sebutkan bahwa orang-orang Hanafi mengatakan sunnah muakkadah. Allahu musta'an. Jadi yang benar bahwa hukumnya wajib. Hukumnya apa? Wajib cebok. Naam. Baik. Qala rahimahullah hafizahullah taala bima yakunul istinja, dengan apa seseorang beristinja. Qala yajzi'ul istinja bi ahadi syai'in, sah seseorang beristinja cebok dengan dua hal, dua perkara. Yang pertama al-hijaratu, yang pertama dengan menggunakan batu. Wanahuha, ataupun yang semisal dengannya. Min kulli jamid, dari segala benda-benda yang jamid. Jamid lawannya cair. Apa ya? Jamid, benda-benda yang keras. Ya, jamid yang beku. Muzilul lin najasa, dengan syarat dapat menghilangkan najis. Ghairu muhtaram, bukan benda-benda yang dimuliakan. Bukan makanan. Bukan apa? Kertas-kertas yang mengandung ilmu di dalamnya. Ilmu syar'i. Naam. Jadi boleh menggunakan batu ataupun yang semisal dengannya, dari segala benda-benda yang beku, jamid, yang sifatnya memang bisa menghilangkan. Karena kalau ada benda-benda walaupun keras, tapi dia tidak bisa menghilangkan karena licin. Pakai botol. Ini bukan menghilangkan itu. Keluar. Nah, coba kalau antum gosok pakai apa? Botol, tidak bakalan hilang. Nah. Toi. Oleh karena itu beliau mempersyaratkan apa? Muzil. Bisa menghilangkan. Sifatnya agak apa? Agak kasar, ya. Nah. Toi. Jadi dia tidak licin. Kemudian ghairu muhtaram, bukan benda-benda yang dimuliakan. Ya, seperti apa? Makanan. Baik. Ya, seperti apa yang bisa? Kata beliau kal waraq, kertas-kertas boleh. Ya. Yang penting jangan kertas-kertas yang berisi tulisan-tulisan ilmu. Wal khiraq, potongan-potongan kain. wal khasyab, kayu. Penting kayu-kayu, jangan yang kayu-kayu sudah di katang, yang sudah halus jangan. Ya, tapi ya. Wa ma yahsulu bihil inqa minan najasa, dan apa saja dari benda-benda yang bisa membersihkan, menghilangkan najis tersebut. Fa anna Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari hadisnya Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Idza dhahaba ahadukum ila al-ghait falyastatib bi thalathati ihjar." Jika salah satu di antara kalian pergi buang air, falyastatib, hendaknya dia membersihkan dirinya, bi thalathati ihjarin, dengan menggunakan tiga buah batu. Ini dari sangat jelas bahwa ini wajib. Ini perintah ini, fi'il amr kemasukan lamul amr, menunjukkan wajib. Apa fi'il apa mudhari' kemasukan lamul amr, falyastatib, hendaknya dia membersihkan dirinya, bi thalathati ihjar, dengan tiga buah batu. Fa innaha tujzi'u anhu, karena sembunyinya demikian itu sah. Jadi walaupun tidak menggunakan air, menggunakan tiga buah batu, ya itu sudah sah. Toh kalau sudah menggunakan tiga buah batu ternyata belum bersih, tambah lagi empat, dan dianjurkan menggenjilkannya sampai lima. Wala yajuzu al-istijmaru bi aqalli min thalathati ahjar, dan tidak diperbolehkan beristijmar, itu membersihkan kotoran tadi, kurang dari tiga buah batu. Ya, kalau batu, kalau tisu ya, jangan kurang dari tiga lembar. Naam. Ataupun tiga potongan, jangan kurang dari tiga potong batu. Apa tiga potong apa? Tisu tadi. Naam. Astagfirullah. Dulu pernah transit di Bangkok, apa namanya? Thailand ya, Thailand, Bangkok. Nah, dengan orang-orang pergi umrah, rupanya hotel-hotel di sana tidak kenal ini, tidak kenal apa, cebok dengan air. Allahu musta'an. Jadi pakai tisu. Orang-orang pada di kamar teriak-teriak, mana air Ustaz? Astagfirullahaladzim. Di Singapura juga begitu. Singapura juga pernah transit dua kali di Singapura. Nah, ke Batam menyeberang, orang-orang Indonesia juga teriak-teriak dia. Allahumma astaghfirullah. Jadi paling muhim, jangan sampai kalau kita di sini ya mungkin biasa menggunakan air, ya. Tapi kalau ke luar negeri, bahkan di Bandara Internasional di Jakarta sebagian itu ada dua tempat. Jadi ada yang apa? Menggunakan tisu, ada yang apa? Gunakan air. Jadi lihat, kalau kamu gunakan air, ya pilih salah satunya, jangan salah masuk. Tapi kalau sudah di luar negeri itu kayak di Bangkok kemarin, di Singapura, memang hotel-hotelnya saya lihat memang tidak ada yang pakai apa? Tidak ada bilang fasilitas ala selang atau ada timba-timba, tidak ada. Ya, semua pakai tisu. Jadi bapak-bapak yang dari kampung yang tidak biasa menggunakan, kan sangat risih menggunakan begitu, ya. Jadi mereka teriak-teriak dari dalam, carikan timba. Allahu musta'an. Subhanakallahumma, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.